بسم الله الرحمن الرحيم. Yang menarik begini, kata Allah, semua anak cucu Adam ini karamna, karamna, kami sudah muliakan. Di, penting Anda catat ini, satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang dibedakan dengan makhluk lain, baik hewan ataupun tumbuhan, yang saat diciptakannya secara fisikal, sifatnya, segalanya dicipta mulia, itu cuma manusia, anak cucu Adam. Di ketika lahir, disebut kita oleh Allah, kalian mulia, katanya. Di mata kita mulia, telinga kita mulia, kaki kita mulia, sifat-sifat kita diberikan mulia. Jadi kalau ada orang yang kemudian lahir, keluar dari kemuliaan ini, maka yang salah bukan Allah, yang salah manusianya. Ya. Ada manusia diberikan nilai kehidupan yang mulia, tapi dia merendahkan kemuliaannya. Ya. Saya beri contoh begini, saking mulianya mata kita, itu dibedakan dengan mata hewan. Apa fungsi mata? Melihat, ya. Fungsi mata normalnya itu melihat, tapi ketika Allah menyebutkan fungsi mata pada makhluk manusia ini, yang mulia ini, Allah langsung teruskan kemuliaannya. Lihat kalimatnya, kata Allah di Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, ya. Tidak sekedar melihat, khusus bagi makhluk yang mulia ini, kata Allah, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa punya iman, pandangan mereka itu saking mulianya makhluk ini hanya boleh melihat yang baik-baik. Ketika melihat yang jelek, palingkan. Ya. Karena kita dicipta menjadi makhluk yang mulia, khusus, maka melihat pun yang mulia aja. Yang baik aja. Ya. Karena kita makhluk yang baik, kata Allah, jangan melihat yang buruk-buruk, karena kamu diciptakan untuk baik. Ya. Jadi matanya lihat yang baik aja. Jadi kalau ada seseorang manusia, matanya digunakan melihat yang buruk misal, maka secara tidak langsung dia sedang merendahkan kemuliaannya. Ya. Awas, telinganya, misal, telinganya. Saking mulianya manusia ini, Allah melarang kita, Rasul melarang kita untuk mendengar yang buruk-buruk. Gibah gak boleh, karena kita makhluk mulia, makhluk baik, jangan dengar yang jelek-jelek. Ya. Jadi kalau ada di antara kita misalnya, suka mendengar yang jelek-jelek, maaf, secara tidak langsung dia sedang merendahkan fitrah kehidupannya. Mulut, ya, saking mulianya kita, kata Nabi diatur. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Ya, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Saking mulianya. Ya. Kalau hewan biarin aja, karena tidak mulia. Ya. Anda lihat hewan apapun, kalau kemudian ada yang macam-macam suaranya, bisa, ya, saya tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak baik di rumah Allah ini. Ya. Jadi kalau hewan biarin aja. Ya. Tapi manusia tidak. Kata Nabi, saking mulianya orang ini, maka dibatasi, bicara yang baik-baik saja. Bohong tidak boleh. Tidak boleh bohong. Ya. Ya, karena saat dia berbohong, dia sedang keluar dari kemuliaannya. Saat dia mencela, dia sedang keluar dari kemuliaannya. Ya. Maka hati-hati, maksud saya, kalau Allah sudah muliakan kita, kenapa kita rendahkan dengan melakukan yang buruk? Itu poinnya. Ya. Mudah bagi Allah tidak hanya mengangkat orang Arab. Sayyid Muhammad Ayyub, keturunan Burma, ketika ingin mendekat kepada Allah, dia jaga kemuliaannya. Maka Allah angkat dirinya. Tidak tanggung-tanggung. Sudah, kamu jangan jadi imam di masjid ini. Kamu jadi imam, jangan jadi imam di masjid itu. Saya langsung angkat menjadi imam di masjid Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Hati-hati ya. Jadi kalau Allah sudah muliakan kita, tolong jangan rendahkan diri kita. Wa hamalnahum fil bardi wal bahri. Ini poin ini saya mau tutup di sini. Saya mau tutup, langsung kita sambungkan ke hadisnya. Kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat. Kami angkat mereka untuk banyak beraktivitas di daratan ataupun di lautan. Yang paling menarik, karena makhluk ini makhluk mulia, rizkinya pun yang kami siapkan yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami siapkan untuk mereka rizki yang terbaik. Jadi Anda saat hidup, saking mulianya kita, Allah sudah siapkan rizki yang paling baik saja untuk kita. Yang buruk jangan. Yang halal saja, yang haram jangan. Jadi kalau Allah sudah menyiapkan yang halal, kenapa Anda cari yang haram? Kalau Allah sudah menyiapkan yang baik, kenapa Anda cari yang buruk? Di Allah saja sudah menyediakan kita yang baik-baik, tapi manusianya pilih yang buruk. Allah menyediakan untuk kita yang halal, tapi manusianya pilih yang haram. Ada yang salah itu. Ada yang keliru. Jadi maksud saya, coba cek sampai dengan hari ini, di subuh ini, sampai kita diberi kesempatan hidup di hari ini, coba cek berapa banyak lisan kita digunakan untuk berbicara yang tidak baik. Mata kita digunakan memandang yang buruk, yang tidak Allah sukai. Termasuk rizki yang kita dapatkan, itu yang sering menghambat doa kita jarang terkabulkan. Yang menghambat pikiran kita jarang terbuka. Menjadikan telinga kita tertutup, susah mendengar nasihat kebaikan. Itu poinnya. Jadi, bertakwalah kepada Allah, karena sudah banyak orang bertobat, banyak orang mendekat ke Masjidil Haram, ke Masjid An-Nabawi, menjual segalanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain, ada orang merasa baik dengan amalnya, masih sibuk dengan dunianya. Hartanya jarang dipakai untuk sedekah kebaikan, ilmunya jarang digunakan dengan keikhlasan, kedudukannya jarang digunakan untuk membuat kebijakan yang baik, maka semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari tuntunan beliau dalam kehidupan, bagaimana caranya menyiapkan diri kita, salah satunya dengan belajar kitab karya Imam At-Tirmidzi yang disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah.